Menurut seorang dermatologis, Dr. Wong Suli, wanita dengan posisi pekerjaan tinggi cenderung mudah stres dan memicu timbulnya kerontokan. Fakta yang mengatakan stres menyebabkan kerontokan rambut adalah benar. Rambut kita akan rontok 50-80 helai per hari saat stres. Mau tahu? Mau tahu? Mau.